dengan ahlinya, ya. Karena ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Pelajari dengan baik, tanya ke ahlinya, berdiskusi, tukar pikiran, sehingga kita tahu secara syariat manfaatnya. Dan yang kedua, tidak boleh tidak, wasta'in billah. Ini sudah sering kita bahas hadis sahih ini, ya. Bahwa penting bagi kita untuk selalu minta tolong kepada Allah. Salah satu bentuk minta tolong kepada Allah adalah wasta'inu bisabri wassalah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi adab bagi kita kalau mengambil keputusan itu adalah melakukan persiapan sesuatu yang manfaat, tetapi harus pakai istiqoroh. Ini satu paket ini. Karena kalau kita tidak istiqoroh, kita kurang tawakal. Sedangkan Rasulullah sendiri sudah Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang yang yakin kepada Allah dan bagi orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Artinya semakin kita mau tawakal, di antaranya istiqoroh, maka itu sangat membuat kita lebih terlindung daripada tipu daya setan. Kita tahu bahwa kalau kita sudah punya keinginan sesuatu, maka itu kecenderungannya nafsu, ya. Dan nafsu itu kecenderungannya ingin segera direalisasikan tanpa mau diskusi matang, tanpa mau istiqoroh. Nah, banyak peluang kita tertipu oleh setan, dan nantinya cirinya adalah tergesa-gesa. Al-ajalah itu tergesa-gesa, itu minasyaiton. Nah, makanya supaya tidak tergesa-gesa, maka biasakan kumpulkan informasi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kita tukar informasi dengan yang lebih mengerti, dengan yang lebih ahli. Kita bertukar pikiran, musyawarah dengan jernih. Dan istiqoroh, ya. Ini dari istiqorohnya, ya. Jadi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istiqoroh dalam setiap perkara atau urusan yang kami hadapi, sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surat dari Al-Qur'an. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat istiqoroh, sholat dua rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi ini tidak wajib, tetapi sholat yang sangat penting untuk meminta pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui segala-galanya. Dia Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat istiqoroh ini sesudah wudu dengan sempurna, waktu sholatnya silakan, asal jangan pada waktu-waktu yang terlarang, ya. Kemudian silahkan minta kepada Allah, tidak hanya dalam dua pilihan, satu pilihan juga kita harus minta tolong, karena kita tidak tahu pilihan yang satu ini bisa kita pilih atau tidak, kita kerjakan atau tidak. Lalu kita doanya, ya, doanya sudah tahu kan, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Ada bisa dibantu dituliskan di sana kawan-kawan, wa as'aluka min fadlika, min fadlikal azim. Kalau bisa dibantu ditulis ya, min fadl Allahumma ini as'aluka, ini Allahumma ini astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu annal hadzal amrana, jika urusan ini khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri, faqdirhu li, takdirkan kepada saya ya, wayasirhu li summa barik fihi, wa in kunta ta'lamu anna hadal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri, wasrifhu anni wasrifni anhu, waqdirhu waqdir li al-khaira haitsu kana summa ardini bih. Ya Allah, aku memohon petunjukmu, kebaikan kepadamu dengan ilmumu. Aku mohon dengan kekuatanmu, ya Allah, seandainya engkau tahu bahwa masalah ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk jalan hidupku, jadikanlah untukku dan mudahkanlah bagiku, dan berkahilah aku dalam masalah ini. Namun jika engkau maha tahu bahwa masalah ini buruk untukku, agamaku, jalan hidupku, jauhkan aku darinya dan jauhkan masalah itu dariku. Tetapkanlah bagiku kebaikan dimanapun yang lebih baik ya, kebaikan itu berada, dan ridhoilah aku dengan kebaikan. Makanya ini ada yang, ada beberapa teks yang juga ada ya, tetapi intinya sama. Jadi penting sekali bagi kita adalah kita minta tolong kepada Allah, karena Allah maha tahu apapun yang terbaik bagi kita, apapun yang berbahaya bagi kita. Selama ini kita agak jarang istiqoroh ya, bagi yang jarang istiqoroh. Biasanya kalau sudah ingin sesuatu, kalau kita sudah ingin sesuatu, kalau nafsu itu sudah tidak mau lagi istiqoroh. Maunya dilaksanakan aja yang kita inginkan. Nah, ini banyak sekali tipu daya setan yang menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan mudah sesuatu yang sulit, menampakkan ya aman sesuatu yang bahaya, karena memang tipu daya setan itu selalu mengajak kita kepada keburukan, dan kendaraannya adalah nafsu. Oleh karena itu, agar kita tidak menyesal terhadap pilihan kita, harus istiqoroh. Nah, rekan-rekan sekalian, istiqoroh ini ciri khas orang-orang yang yakin kepada Allah. Kita tahu kan bahwa puncak dari keyakinan kepada Allah adalah yakin kepada Allah, yakin kepada segala janji jaminan Allah, yakin setiap kebaikan yang kita lakukan ada balasannya, dan yakin setiap keburukan yang kita lakukan juga kita akan pikul balasannya. Jadi yakin kepada Allahnya, yakin kepada semua janji jaminan Allah, yakin kepada apa yang Allah perintahkan itu pasti ada balasannya, dan yakin kalau kita berbuat maksiat dosa, kita akan pikul balasannya. Nah, makanya ayyul mu'minina afdalu, siapa mukmin yang paling afdal? Ahsanuhum khuluqo, orang yang paling mulia akhlaknya. Kenapa dia mulia akhlaknya? Mulia akhlak itu karena yakin. Kalau setiap orang sudah yakin kepada Allah, ya walaupun tingkatan yakin itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, tapi keyakinan inilah seharusnya yang kita kejar. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini do'if. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Artinya makin kuat keyakinan kita, itu pasti makin baik dalam segala hal. Dan yang lebih utama, kita makin dicintai Allah. Wa fi kulli khairin. Dan pada keduanya, asal sudah mukmin sudah baik. Tapi kita harus tingkatkan terus keyakinan ini kepada Allah. Nah, cirinya orang yang kuat iman itu adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Satu, dia akan all out bersungguh-sungguh dengan apapun yang manfaat bagi dunia dan akhirat. Cari ilmunya, cari informasinya dengan berbagai cara yang berkah. Kemudian wasta'in billah. Antara kesungguhan ikhtiar dan wasta'in billah itu satu paket. Jadi kita tidak boleh hanya ikhtiar lahir tapi tidak berdoa. Nah, doa istikharah ini adalah bagian penting. Karena kegigihan ikhtiar itu hanya jadi amal soleh. Tetapi kegigihan doa itu lebih banyak mendatangkan pertolongan Allah. La yaruddu qada'a ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada' selain doa. Jadi Allah di Lauh Mahfudz sudah menulis semua beda pemberian Allah kepada yang istiqoroh dengan yang tidak istiqoroh. Beda antara yang melaksanakan memilih sesuatu dengan istiqoroh dengan yang tidak istiqoroh. Kalau yang sudah istiqoroh, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi dengan informasi, dengan data, dengan apapun yang membuat kita nanti terkondisi kepada pilihan terbaik itu. Makanya sahabat-sahabatku sekalian, doa yang banyak, kalaupun belum bisa selengkap yang tadi ya baca terjemahnya, ya intinya adalah yakin Allah Maha Tahu, kita tidak tahu, Allah yang Maha Kuasa, kita tidak kuasa, dan hanya dengan pertolongan Allah kita bisa mendapatkan takdir yang terbaik. Dan Allah Maha Tahu pikiran kita, keinginan kita. Allah Maha Tahu yang menjadi ya harapan kita, dan Allah memperhatikan kita setiap saat ini. Allah mengetahui apa yang sangat kita inginkan, dan Allah menyaksikan kita menahan diri dari tergesa-gesa, kita ikhtiar dengan mencari ilmu, mencari informasi. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kita sedang diskusi, sedang musyawarah. Allah juga mengetahui kita ambil wudu, kita sujud, kita sholat, kita doa. Dan Allah tahu kalau kita belum hafal doanya, tapi berusaha untuk berdoa. Allah tidak menyia-nyiakan semua ini. Maka rekan-rekan, jangan pernah menjadi lemah ya. Wala ta'jaz. Janganlah kamu lemah. Baru sesudah itu, kalau sudah terjadi sesuatu, maka fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah mengatakan, duh kalau tadi saya gitu, saya begini nih, kalau tadi saya begini pasti begitu. Tidak boleh. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Karena Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innal law, karena perkataan seandainya taftahu amal syaitan. Lihat prosedurnya, sempurnakan ikhtiar, menggalang info, melakukan tindakan-tindakan supaya apa yang manfaat secara sunnatullah kita tahu, yang kemudian pada saat yang sama paketnya adalah tawakal, betul-betul memasrahkan urusan kita ke Allah. Kalau baik bagi diri, bagi agama, bagi kehidupan dunia akhirat kita, semoga dimudahkan. Kalau tidak baik, jauhkan dan gantikan dengan yang lebih baik. Dan ini pasti disaksikan Allah. Nanti petunjuk Allah, ya terserah Allah yang Maha Tahu keadaan kita. Yang jelas nanti akan terkondisi. Akan ada kemudahan-kemudahan kepada yang Allah tetapkan nanti. Beda dengan yang tidak istiqoroh ya. Tidak istiqoroh cenderung tergesa-gesa, mengabaikan Allah, mengabaikan musyawarah, dan ujungnya adalah penyesalan. Nauzubillahi min dzalik. Ya begitu. Oke. Kita tukar pikiran. Ada yang punya pengalaman enggak? Bentar hadirin. Kurang tinggi dikit ya. Nah, begini. Oke, maaf ya. Begini nggak apa-apa, Bib. Siapa? Ya, baik rekan-rekan, kita akan bertukar pikiran ya. Tanya jawab, sudah lama tidak tanya jawab yang kita jadwalkan. Ini kalau terjemahnya ya banyak ya, ada beberapa doa istikharah. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaanmu, dengan karuniamu yang agung. Karena engkau maha kuasa sedang saya tidak kuasa. Engkau maha mengetahui dan saya tidak tahu, ya Allah. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa ini urusan ini baik untukku. Pasti Allah tahu ya. Baik untuk agamaku, untuk kehidupanku dan kesudahan urusanku ini. Lalu atau beliau bersabda di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah ini untukku ya Rabb dan mudahkanlah. Kemudian berikan keberkahan. Satu, kalau kita minta ini udah baik ditakdirkan untuk kita, dimudahkan jalan ke takdir itu dan diberkahi, artinya berkah itu membawa kebaikan yang banyak dan langgeng ya. Bila engkau mengetahui urusan ini buruk, pasti Allah tahu ini buruk untukku, bagi agamaku, bagi kehidupanku di dunia dan bagi kesudahanku urusan ini, karena urusan kan ada waktu-waktunya. Atau bersabda di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan ini dariku dan jauhkan aku dari urusan ini. Dan tetapkanlah kepadaku urusan yang baik di mana saja adanya. Kemudian jadikan aku ridho dengan ketetapanmu. Lalu beliau bersabda, andalah seseorang sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi begitulah. Boleh di, ini kata Syekh Mustafa, aku tidak mengetahui dalil yang sahih yang menyatakan bahwa doa istikharah dibaca ketika sujud atau setelah tasyahud sebelum salam, kecuali landasannya adalah dalil yang sifatnya umum yang menyatakan bahwa ketika sujud dan tasyahud akhir adalah tempat terbaik untuk berdoa. Akan tetapi hadis itu sudah cukup sebagai dalil tegas bahwa istikharah, bahwa doa istikharah adalah setelah sholat ya. Seseorang setelah sholat istikharah hendaklah ia memilih mengerjakan apa yang dilakukan dan yang ingin dikerjakannya. Itu nanti Allah yang akan membimbing kita ya. Jika seseorang sudah istikharah 2 rakaat untuk 1 urusan, maka setelah itu hendaklah terus kita mengerjakan apa yang baik, karena nanti Allah akan mengarahkan ya. Begitu, karena Allah tahu subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya, jadi mudah bagi Allah menginformasikan atau memudahkan urusan seperti yang kita minta ya. Apakah harus selalu dalam mimpi? Tidak juga. Kalau Allah menghendaki lewat mimpi bisa, tetapi ada juga peluang setan menggelincirkan kita lewat mimpi ya. Ayo silakan kita tukar pengalaman. Siapa? Baik Adi, itu sudah bertanya dari Instagram A. Izin A bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk sholat istikharah itu A? Ya bentar Beb, baca dulu Beb. Ya baca beberapa pertanyaannya Beb. A ngebetulin ini dulu. Baik A. Yang pertama, kapan sih A waktu yang tepat untuk sholat istikharah itu? Ya. Gimana? Ini A, waktu sholatnya kapan istikharah itu? Ya, memang tidak dijelaskan kapan, tapi kapan kita memerlukan kita bisa sholat. usahakanlah jangan di waktu-waktu yang terlarang ya, seperti ba'da subuh, kalau bisa ba'da, jangan waktu-waktu yang memang dilarang untuk sholat. Nah, tapi sepertiga malam terakhir itu saat yang sangat mustajab itu. Cobalah, sudah tahajud, khususkan sholat istikharah, kemudian doa yang tadi. Ini teh hari apa, Pip? Hari Selasa. BK dari yang kedua dari IG. Assalamualaikum, A'a. Apabila hati sudah yakin, terus lingkungan keluarga juga sudah mendukung, tapi waktu sholat istikharah, jawabannya berbeda. Apa yang harus saya lakukan, A? Ya, terus minta tolong ke Allah tuh. Sampai jelas, ya. Sampai ke sana. Terus jangan lupa bertukar pikiran, bermusyawarah dengan yang lebih ahli. Jadi kan setan mah selalu terus ya membisiki untuk memilih yang sesuai dengan nafsu. Tetapi kalau kita benar-benar ikhlas, istiqolahnya kan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat apa tuh yang tidak bisa diganggu setan itu adalah surat An-Nahl 99 ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang yakin beriman kepada Allah dan orang yang tawakal. Dan harus ikhlas berdoanya, jadi jangan untuk dipuji orang ya. Qala bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Sad ayat 8283. Jadi memang melaksanakannya itu harus ikhlas gitu, supaya tidak ditipu setan. Karena kalau udah ria, pamer, kita memamerkan pilihan kita pamer istiqoroh kita ke orang supaya kita kelihatan soleh, kelihatan paling dikabulkan oleh Allah. Pokoknya cari muka lah. Nah, Allah tahu siapa yang acting seperti ini. Kalau kurang ikhlas pasti jadi tidak maksimal. Harus ikhlas dan hakul yakin bahwa Allah tahu apa yang terbaik dan Allah yang menguasai jalan takdir itu. Jadi kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Nah, yang kita inginkan adalah yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Bisa jadi sangat bertentangan dengan yang kita inginkan, gak apa-apa. Gak penting yang terbaik menurut kita. Yang penting yang terbaik menurut Allah. Ya, Pip. Baiklah, dari YouTube. Apakah bila sudah istikharah lalu terjadi hal yang diinginkan atau yang didoakan, apakah pilihan tersebut sudah benar atau apakah masih mungkin bila saya salah memahami tanda-tanda dari Allah? Allah Maha mengerti keadaan kita ya. Kita ini beda-beda, ilmu kita beda-beda, tingkatan keimanan kita beda-beda. Allah ciptakan intelektual kita beda-beda, pengalaman kita beda-beda. Allah tahu. Allah lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Nanti kalau Allah menunjukkannya akan mengalir saja, dimudahkan kepada takdir itu dan diberkahi, membawa kebaikan. Jadi kalau sesuatu yang benar itu biasanya sangat menenteramkan ke hati kitanya. Ya. Kalau didapati kita niatnya lurus, tawakalnya maksimal. Emang bisa istikharah tidak ikhlas? Bisa. Jadi kita pamer sebagai ahli istikharah, seakan-akan kita ini doa-doanya mustajab. Jadi kita ingin diakui orang sebagai ahli istikharah, ingin diakui orang pendapatnya paling benar, paling bagus, paling jitu, paling berpengaruh. Jadi kita memilih itu demi pujian kita. Salah. Kita istikharah supaya kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah, supaya jadi baik bagi agama kita, bagi dunia, dan bagi akhirat, bagi kesudahan urusan itu. Nah, kalau tawakal bulat, tidak boleh acting ya, misalkan gimana ya, ya Allah saya serahkan urusan ini kepadamu sepenuhnya. Tapi kalau bisa, nah rada maksa ya. Rada maksa, kalau bisa dimudahkan aja lah ya Allah. Kayaknya sih cocok nih. Bagaimana, apakah calon lebih dari satu? Calon satu juga istiqoroh, karena yang satu juga belum tentu yang terbaik. Baik, Kak, selanjutnya dari Facebook. A'a, mohon maaf, bila tidak ada tujuan, bolehkah sholat istiqoroh? Boleh minta penjelasan? Maksudnya nggak ada tujuan, gimana? Mungkin pengen sholat aja, gitu. Jadi nggak ada tujuan, mungkin pengen diberikan yang terbaik aja, tapi nggak tahu, gitu, A. Memang setiap waktu sebetulnya kita dalam pilihan, ya. Sebetulnya wahdini, minta petunjuk Allah dalam soal Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal'afafa wal ghina, itu juga minta petunjuk, minta ketakwaan, minta keterpeliharaan, minta kekayaan hati, ya. Ya, sholat istiqoroh waktunya mah bebas. Yang penting jangan pada waktu yang terlarang, ya. Misalkan subuh sampai matahari, sebelum syuruk jangan, atau sholat asar sampai matahari tenggelam. Ada banyak waktu, duha juga bisa, ya, kalau sudah waktunya duha, atau duhur, atau paling penting pada isya, ya, sampai sepertiga malam terakhir, itu juga cara waktu-waktu yang mustajab. Ya, Pip? Ya, baik, A. Dari Instagram, A. Assalamualaikum, A. Apakah bentuk jawaban dari istikharah itu selalu dalam bentuk mimpi, A? Enggak harus, ya. Mimpi itu kan ada tiga. Ada mimpi yang baik dari Allah, ada mimpi yang cuma bumbu saja, ada mimpi yang ketakutan dari setan. Ada al-mubasyir namanya, mimpi yang benar. Ini salah satu dari 46 sifat kenabian adalah mimpi yang benar. Tetapi yang jelas adalah terkondisi kepada yang pilihan Allah nanti. Jadi mudah mengalir, jadi Allah mengatur, ketemu siapa, mendengar ini, ujuk-ujuk dimudahkan ini, ada jalannya. Nah gitu nanti, yang paling penting sih itu, mengalir menuju yang terbaik. Apip, istiqoroh apa, Pip? Apa ya? Masa gak ada keinginan, gak ada pilihan? Jangan mengistiqoroh yang wajib, misalkan, ya Allah, saya ibadah haji jangan, ya. Itu jangan, karena wajib itu bukan pilihan, ya. Atau saya nikah jangan, ya Allah. Itu sunnah yang sangat dipentingkan. Jangan saya sedekah jangan, ya Allah. Itu sedekah lah. Tinggal ikhlas, itu bukan harus istiqoroh. Nah, tapi kepada mana ini kita mau bangun masjid, ya Allah, yang bagus di mana, siapa yang kira-kira kita sedekahkan ini di keamanan, itu boleh. Tetapi antara ya dan tidaknya jangan, ya. Itu, Pip. Apip, gimana istiqoroh tentang jodohnya, Pip? Minta yang terbaik aja, A. Ya, sip. Sok, atuh. Ini jamaah pada banyak yang nanti jodoh. Ini Apip nih, ganteng, jangkung, rajin, ayo. Maksudnya kenalannya kemana, katanya. Lanjut. Baik, A. Dari Facebook, A. Izin bertanya, A. Kan setelah sholat subuh disunahkan untuk berzikir, tapi di YouTube banyak live ceramah yang ingin saya tonton. Jadi yang bagus yang mana, A? Nonton sambil zikir. Sebetulnya di YouTube itu yang bagus-bagus itu juga zikir loh. Mencari ilmu itu kan perintah Allah. Bahkan lebih wajib, ya. Jadi zikir loh itu bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Bukan hanya itu. Tapi mencari ilmu juga zikrullah. Bekerja juga zikrullah kalau niat dan caranya benar. Belajar adalah zikrullah. Yang memang kalau memungkinkan sambil nonton YouTube, sambil terus, ya Allah, berikan ilmu yang terbaik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang manfaat. Allahumma ftah lana roh. Allahumma, gimana teh? Minta dibukakan hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Minta Allah memperhatikan kita setiap saat, ya. Dan Allah tuh suka kalau kita minta tuh, karena memang itu ibadah. Bahkan walaupun hadisnya lemah ya, doa itu disebut mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Salat itu juga doa, ya. Silakan. Afdolu doa itu alhamdulillah. Memuji Allah juga bagian dari doa. Ini gak ada yang nanya di Zoom nih. Oke, gak usah maksa ya. Kalau ada mangga, kalau tidak ada. Oh itu Pip, baca dong Pip. Baik A, dari Zoom. A, kalau keseringan istikharah apakah boleh? Apakah boleh istikharah berjamaah dengan istri A? Oh, belum mendapatkan keterangannya ya. Pokoknya kalau kita ada hajat yang bingung, ya kita minta ke Allah. Belum dapat keterangan Pak berjamaah. Mungkin kalau tidak ada keterangannya ya sudah nggak usah aja ya. Karena akan bisa ada sesuatu yang tidak diperlukan. Sudah yang simpel-simpel saja, kalau ada informasinya begitu ya begitu. Nanti A cari lagi jawabannya ya. Tapi sejauh ini pengetahuan A, pokoknya kalau kita punya hajat ya sunahnya adalah istikharah gitu. Baik, A, selanjutnya dari Instagram. AA izin bertanya, jika sudah istikharah tapi belum juga berjodoh, sementara usia sudah kepala 5, mohon doanya A. Ya, kepala 5, kepala 6 tidak menghalangi apa yang Allah takdirkan ya, karena belum dapat jodoh juga memang Allah yang belum memberikannya. Tidak ada orang berjodoh kecuali Allah yang menakdirkan. Dan ini setiap orang ada ujian masing-masing. Ada ujiannya yang memang Allah menentukan di waktu tertentu. Aslinya sih bukan telat. Oh, tidak ada yang telat pemberian dari Allah. Yang ada itu telat ketaatan kita kepada Allah. Dan pasti Allah ada maksud sendiri. Terus saja minta kepada Allah ya, karena minta itu pasti didengar, disaksikan oleh Allah. Setiap orang ada ujiannya. Yang nikah juga diuji, punya anak juga diuji ya, semuanya ujian-ujian beragam. Dan kita ingat doa yang kemarin itu Pip enggak ya? Jika Allah memberikan musibah menimpakan musibah kepada kita sebagai penggugur dosa, mayusibul muslim, dan tidaklah menimpa kepada seorang muslim min wasobin dari kelelahan, min nasobin dari sakit berbagai rasa sakit ya, kemudian wala hammin itu adalah kekhawatiran. Nah ini kekhawatiran ini. Aduh udah kepala 5 nih umur saya, masih belum ada jodoh aja. Aduh ya Allah cemas, gimana kalau ini. Nah itu bagian hamin. Wala husnin, juga bisa sedih. Aduh sedih, adik saya sudah punya anak, adik saya sudah jodoh, saya belum. Itu bisa bikin sedih. Wala adhan, bisa juga diganggu oleh teman-teman. Hey, kok belum nikah juga, ayo dong. Atau ibu bapak, ayo kamu segera nikah. Atau teman-teman yang membuat kita, nah, atau jadi wala ghamin, menjadi susah, itu susah ke sana sini juga, lagi banyak kesempitan, hatta syaukati yusyakuha, sampai gangguan duri yang menancap melukainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi semua itu adalah penghapus dosa. Kalau kita sabar, hapus dosa, berbaik sangka ke Allah. Semua penantian jodoh itu bisa jadi penggugur dosa. Asal ya kita bisa serius berbaik sangka ke Allah. Ya maaf ya, mungkin tidak semudah mendengarkan ceramah ini, tapi harus ridho dengan takdir saat ini seperti itu. Kemudian semua kesedihan, kekhawatiran, semua gangguan, semua upaya-upaya kita yang tidak mudah, itu semua kafarullahu biha. Jadi itu kecuali Allah akan menghapuskan darinya min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Jadi lihat pahala, lihat maghfirah, ini akan membuat lebih sabar. Allah menyaksikan semua kesedihan, keresahan, gangguan, bahkan sakit apapun, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, ya. Terus dia minta tolong. Maaf. Baik, A, selanjutnya dari Zoom. AA, saya punya channel YouTube tentang teknologi, tapi kok saya kurang sreg walaupun sudah menghasilkan. Jadi ingin ganti topik menjadi channel Islami tentang ceramah dan kisah Islam. Namun mulai dari awal lagi. Gimana ya, A? Hatur nuhun. Gini, kalau mau bikin, sekarang kan qadarullah, kita ada di zaman teknologi seperti ini. Ini Zoom ini Allah yang menciptakan. Internet, Facebook, semua demi Allah itu ciptaan Allah. Lewat siapa yang dikehendakinya, lewat Mark Zuckerberg atau apalah, kurang begitu apal. Ini sudah zaman kita nih. Kalau di zaman Nabi Musa, yang tren hebat disegani itu adalah sihir. Wah, orang-orang jago sihir itu orang-orang yang sangat dihormati. Maka mukjizat Nabi Musa waktu itu diantaranya adalah yang tongkat bisa mengalahkan tukang sihir itu. Itu jawaban dari zaman itu. Di zaman Rasulullah SAW banyak masalah, tapi salah satu yang dikagumi, dihormati itu ahli syair. Sehingga setiap kabilah tuh punya ahli syair sendiri, dan itu begitu dimuliakan, dihormati, disegani, profesi yang sangat terhormat. Nah, salah satu, ingat ya, salah satu mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran syairnya itu tidak bisa ditandingi. Nah, jadi itu bagian dari solusi. Bahwa mukjizat Al-Quran tidak hanya syairnya ya, dalam segala aspek. Nah, qadarullah, kita sekarang ada di zaman teknologi. Maka ini kita belajar ini tentang teknologi dan memanfaatkan, karena ini zaman kita. Tidak wajib ya, tetapi ini akan bermanfaat seperti sekarang ini ya. Katanya berapa sih Pip total yang ikut di semua medsos, ada 19 juta lebih katanya ya. Susah ya. Mau ceramah ke sekian banyak orang. Tetapi, nah ini tetapi, manfaat atau tidak dari medsos ini ya Allah yang membuat. Enggak kepikir supaya viral, supaya iklan yang enggak boleh, saya pikirnya sederhana aja. Bagaimana saya berdakwah lewat medsos ini dan Allah ridho. Nah, ini juga cuman itu ya, perkara nanti yang memanage dan sebagainya itu ada tim MK Digital namanya ya. Ada berapa orang, Pip? Timnya itu, Pip? Di kantor ada 10 orang. Nah, 10 tim ini yang memanage sedemikian rupa sesuai dengan keilmuannya, kontennya, mana yang baik, durasinya, kapan dipostingnya, dan sebagainya lah ya. Nah, begitulah. AA harus ngejaga bahwa saya ini bukan supaya viral, dikagumi orang, bukan supaya followernya banyak, bukan demi subscriber, bukan demi like, bukan demi iklan, oh enggak boleh. Saya mah hanya bolehnya cuma satu aja, supaya Allah ridho. Oh, udah. Nah, selebihnya diolah. Kenapa di YouTube dihapus itu iklan? Ya, enggak mau lah. Iklan pertama, iklannya juga suka ini tidak pas ya. Sedang ceramah, sedang ayat Quran dipotong, dan iklannya kadang tidak sesuai dengan dakwah. Dakwah menjaga pandangan, yang keluarnya itu ya begitulah. Ini buat kami ya, bukan menilai konten dari yang lain. Silakan. Bagaimana biaya operasionalnya? Ya, kami hakul yakin Allah akan memberikan rezekinya untuk bisa tetap berjalan, dan terbukti berjalan sampai sekarang. Gimana caranya? Macam-macam, ada yang ingin kebagian pahala, saya ingin kontribusi. Ya silakan, karena semua peralatan teknologi ini ya memang memerlukan biaya ya. Tetapi Allah akan mencukupinya dan selama ini tercukupi. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ikutan, saya mau ini komputer, saya mau ini apa peralatan yang boleh. Dipersilakan sebagai ladang amal. Begitu diantaranya ya. Boleh ya tuh, tapi ya jangan sampai hanya niat konten untuk cari uang. Misalkan peduli ke kaum duafa, kita bikin konten tentang kaum duafa. Tapi niatnya apa? Lebih besar di hati kita ingin populer, ingin diketahui, ingin, ya pokoknya tujuannya bukan nolong duafanya, tetapi mengeksploitasi duafa untuk kepentingan rating, untuk kepentingan iklan, untuk kepentingan penghasilan. Ya sebetulnya itu bukan peduli duafa ya, tapi ya kurang enak bicaranya. Tapi bukan berarti setiap yang melakukan konten itu mengeksploitasi duafa. Enggak. Ini buat kita aja. Kalau kita nonton konten yang lain, enggak boleh suudon ya. Kenapa kok Ustadz ini masih ada iklannya? Pasti ada alasan yang baik yang mungkin kita tidak tahu dan kita hanya boleh husnuzon. Ini kontennya tentang duafa, nolong-nolong terus. Kita harus husnuzon. Kalau itu orang beriman, kita tidak boleh suudon. Cuma kalau kita yang bikin konten, nah kita harus tanya niat kita. Karena kalau nggak jadi amal, ya rugilah. Begitu, Pip. Baik, Kak. Siapa? Sehat. Ngerti, Pip. Siapa mengerti? Alhamdulillah. Terima kasih, Pip. Udah waktunya. Faruk sekarang di mana? Di Turki mungkin ya? Ya. Rezeki Faruk. Nggak kepikir, nggak kebayang. Sekarang umroh ya Turki. Ya Faruk ini memang tim khidmat dari wah tahun berapa? Zaman SMS Tauhid. Dulu ngumpulin SMS jutaan dulu ujiannya nge-broadcast. Tapi ada waktu-waktunya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Ibu bapak yang baik, sahabat-sahabatku yang baik, Allah sedang menyimak perjumpaan ini. Takdir kita berada di sini pun Allah yang mengatur, tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Kita berharap bahwa ilmu ini bisa kita hafalkan, amalkan maksudnya, ya sama-sama. Mudah-mudahan Allah yang sudah memberi ilmu lebih senang ke kita kalau kita mengamalkan ilmu ini dengan ikhlas dan istiqomah dan ajak yang lainnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang baik dari semua medsos yang meliput, termasuk MQFM, karena ini bidannya dulu MQFM ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, Pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini peruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat. Dan lantai duanya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silakan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, anggota, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gymnasiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsiran.